Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله كما صلى المغرب يسمك كتاب سمو برحمة الله سبحانه وتعالى في دنيا والآخرة dengan rahmat yang amah ataupun yang khasah. Kita kembali membaca kitab Adda'u Ad-Dawal Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kitab pada penyebutan tentang akibat-akibat buruk, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari dosa-dosa dan maksiat, yaitu Al-Wahsyah Al-Azimah Fi Qalbi Al-Asi, hukuman berupa kerisauan, kegelisahan yang sangat besar pada hati mereka-mereka pelaku kemaksiatan dan dosa-dosa. Wa min 'uqubatiha annaha tuqi'u al-wahshah al-'azimah fil qalbi. Di antara hukuman karena sebab perbuatan dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa dan maksiat itu menimpakan kerisauan, kegelisahan yang sangat pada hati-hati pelakunya, sehingga dia tidak mendapati hatinya tentram, tenang. Tercabut itu semua diganti dengan kegelisahan, ketidaknyamanan, kepanikan. Asing rasanya. Fayajidul muznibu nafsahu mustawhisha. Si pendosa ini mendapati dirinya dalam kondisi risau, gelisah, panik. Qad waqa'atil wahshatu bainahu wa baina rabbih. Sungguh terjadi yang namanya al-wahsyah, kegelisahan, kerisauan, keasingan antara dia dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bainahu wa bainal khalqi wa bainihi. Wa bainahu wa bainan nafsi, juga kerisauan, kegelisahan, ketidaknyamanan, terasa asing antara dia dengan sesamanya, bahkan antara dia dengan dirinya sendiri. Ini di antara hukuman yang sangat memberatkan. Ya, hati-hati pelakunya, jiwa-jiwa pelakunya tersiksa dia. Tidak akan dia bisa merasakan kebahagiaan hidup ini seandainya hatinya dalam kondisi risau, gelisah, meskipun mungkin terkumpul pada dirinya beragam kenikmatan dunia. Ya, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, akan tetapi karena sebab dosa dan maksiat yang dia perbuat, dia kehilangan kebahagiaan. Semua yang dia miliki dari harta benda tidak bisa membahagiakannya. Wa kullama kathuratiz dzunubu ishtaddatil wahsyah. Semakin banyak dosa-dosa dan maksiat yang diperbuatnya, apakah oleh tangannya atau lisannya ataupun hatinya, maka semakin menguat pula al-wahsyah, kegelisahannya, kerisauannya. Wa amarul 'aishi 'aishul mustawhishin al-khaifin. Kata beliau rahimahullah, sepahit-pahitnya hidup adalah kehidupan mereka, orang yang dalam kondisi hatinya risau, dalam kondisi takut dan cemas serta panik. Itulah kehidupan orang yang paling sengsara, paling susah. Dan sebaliknya, orang yang paling nikmat hidupnya adalah ketika dia mendapati keamanan pada dirinya, keluarganya, perjalanannya, hingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, fa kana mahizat lahu dunya bi hadathiriha." Siapa yang dia memasuki waktu pagi hari dalam kondisi aman pada dirinya, kemudian badannya sehat, ya, kemudian dia memiliki bekal makan hingga malam harinya, cuma untuk itu saja, fakanna mahizat lahu dunya bihadasiriya, seolah-olah dunia seluruhnya terkumpul untuk dia. Kapan? Ketika dia mendapatkan keamanan dan juga sifat qanaah. Wa athyabul 'aishi 'aishul musta'nisin, dan kehidupan yang ternikmat adalah kehidupannya mereka, orang-orang yang dalam kondisi hatinya tenteram, damai, karena sebab amalan saleh dan juga al-iman. Sebab amal saleh, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatannya diperbuatnya, dan juga keimanan yang ada pada hatinya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja, baik itu kaum laki-laki ataupun kaum wanita, yang muda ataupun yang tua, yang dia beramal saleh, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, inilah janji Allah yang pasti ditepati. Pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang nikmat di dunianya. Di akhiratnya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak di akhirat akan kami balasi dia dengan balasan yang jauh-jauh lebih baik dari amalan yang dia perbuat di dunia ini. Al-jazaa'u min jinsi al-'amal. Falau fakkara al-'aqil wa wazana baina ladzati al-ma'siyati wa ma tuqi'uhu min al-khawfi wal-wahsha la'alima su'a halihi wa 'azima ghubnihi إذ باع أنثى الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما تجيبه من الخوف. Seandainya seseorang mau berpikir menggunakan akalnya, al-aql, dikatakan akal itu dari kata akola, mengikat. Kenapa? Karena orang yang punya akal, akalnya ini akan mengikat dia, ia akan menahan dia dari melakukan syahwat-syahwat terlarang, dari melakukan perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara yang madharat, dari perkara-perkara yang menjatuhkan kewibawaannya. Ini siapa-siapa yang akalnya masih sempurna, masih hadir. Seandainya seorang yang berakal mau berpikir kemudian menimbang antara kelezatan yang ada pada maksiat dengan ma tuqi'uhu minal khawfi wal wahsyah, apa yang ditimbulkan oleh maksiat ini dari rasa takut dan gundah gulana, ditimbang itu baik-baik sebelum dia melakukannya, lihat kelezatannya seperti ini, kenikmatannya seperti ini, tapi dampak negatifnya, ya, kemadharatannya seperti ini. La'alima su'a halihi wa 'azima ghubnihi, saya ketika itu dia akan mengetahui jeleknya keadaan dia seandainya dia masuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Wa'azima ghubnih, dan besarnya kerugian dia, ketertipuan dia. Hanya saja seringkali syahwat yang kuat itu membuat akal itu hilang, seperti khomer yang membuat peminumnya itu mabuk. Syahwat ketika dia dalam kondisi memuncak menghilangkan akal, sebagaimana khomer menghilangkan akal pikiran orang. إذ باع أنثى الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية. Dia niscaya akan mengetahui jeleknya keadaan dia, besarnya kerugiannya, dikarenakan dia telah menjual, menukar damainya ketaatan. Karena yang namanya ketaatan itu menghasilkan kedamaian, ketentraman dalam hati pelakunya. Dia merasa rugi karena sebab dia menukar dan mengganti damainya ketaatan, kedamaian dengan ketaatan itu, wa amnaha wa halawataha, keamanan yang dihasilkan dari ketaatan dan juga manisnya ketaatan, di wahsyatil ma'asiyah, dengan kegelisahan gundah gulana yang diakibatkan karena maksiat yang diperbuat. Wa ma tujibuhu minal khawfi, dan segala yang diakibatkan oleh wahsyat tadi, rasa gelisah tadi dari rasa takut. Ya, seorang kalau dia dalam kondisi rasa gelisah, imbasnya dia akan merasa takut. Nah, itu sebabnya adalah maksiat. Sebabnya adalah dia menukar ya keamanan dengan kegelisahan, menukar at-ta'ah ketaatan dengan maksiat. Kama til, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, fa in kunta qad awhashatka adh-dhunub fad'aha idza syi'ta wasta'nisi, sesungguhnya jika kamu telah dibikin risau dan gelisah oleh dosa-dosa, maka tinggalkanlah itu semua jika kau mau. Wasta'nis, dan carilah kedamaian, ketentraman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub alladziina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang beriman, hati mereka tentram, tenang, damai dengan zikir kepada Allah, tasbih, tahlil, qiraatul Qur'an, juga amar ma'ruf nahi munkar, dan segala macam ketaatan itu terhitung zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati itu akan menjadi tenang, menjadi lembut. Wa sirrul masalah, kata beliau rahimahullah, rahasia permasalahan ini, yaitu mengapa pelaku maksiat itu dia mendapati dalam hatinya kerisauan, kegelisahan, merasa asing dia dengan Rabbnya, dengan sesamanya, bahkan dengan dirinya. Kok bisa demikian? Apa rahasianya? Yani anna ta'ah tujibul qurba minar rabbi subhanah, sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, penciptanya yang memiliki segala macam yang dia butuhkan. Fa kullama ishtaddatil qurbu qawiyal unsu, maka semakin seorang hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan segala perkara yang mendatangkan ridha dan cinta Allah, qawiyal uns, maka semakin menguat pula kedamaiannya, ketentraman jiwanya. Wal ma'siyatu tujibul bu'da minar rabbi, sedangkan maksiat kebalikannya, pengaruhnya adalah menjadikan hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebelumnya dia dalam kondisi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebelumnya dia termasuk wali min auliyaillah, wali-wali Allah, tapi kalau dia berbuat dosa dan maksiat, maka dia kondisinya semakin jauh dan jauh, sehingga nantinya dia berubah menjadi wali syaitan. Wa in kana wa kullama izdada al-bu'du qawiyat al-wahshah, semakin dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin menguat kegelisahannya, ya, kerisauannya, rasa asingnya. Walihada, lihat di sini beliau membuat satu perumpamaan yang mudah dipahami oleh kita. Walihada yajidul abdu wahsyatan bainahu wa baina aduwihi lil bu'di alladhi bainahuma wa in kana mulabisan lahu qariban minhu. Oleh karena ini, seorang hamba dia akan mendapati yang namanya kerisauan, ketidaknyamanan, rasa asing antara dia dengan musuhnya. Kenapa? Lil bu'dil ladzi bainahuma, karena hatinya dengan musuhnya itu jauh, berjauhan. Wa in kana mulabisan lahu qariban minhu, meskipun musuhnya ini sering ketemu sama dia, dekat rumahnya dengan dia, tapi dia dalam kondisi jauh. Meskipun zahirnya, jasadnya dekat, sering ketemu, tapi terasa jauh, terasa asing, tidak nyaman rasanya kalau bertemu dengannya, berbicara dengannya. Kenapa? Terjadi situ wahsyah. Ya. Wa yajidu unsan wa qariban bainahu wa baina man yuhibb, sebaliknya, dia akan mendapati kedamaian, ketentraman, ya, kedekatan antara dia dengan orang yang dicintainya. Wa in kana ba'idan anhu, meskipun orang yang dicintainya ini jauh tempatnya, dihubungi di telepon terasa dekat. Ya. Wal wahsyah sababuha al hijab. Demikian juga yang berlangsung dengan apa yang terjadi sesama kita. Ya. Kalau kita jauh dengan seseorang ataupun jarang bertemu, menjauh darinya, maka ketika ketemu tidak merasa nyaman kita berlama-lama dengannya. Kalau kita semakin dekat dengan dia, maka semakin tenang dan tenteram untuk kita duduk bersamanya. Wal wahsyatu sababuha al-hijab. Apa itu yang menyebabkan terjadinya kerisauan, kegalauan dalam hati para hamba? Sababuha al-hijab, sebabnya adalah hijab, adanya pembatas antara dia dengan Allah ataupun antara dia dengan sesamanya. Wa kullama ghalidhal hijabu zadatil wahsyah. Semakin tebal dinding pembatas antara dia dengan Allah, maka semakin besar kegelisahan yang dirasakannya. Fal ghaflatu tujibul wahsyah, di antara dinding pemisah yang memisahkan antara dia dengan Allah yang menyebabkan dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari kegelisahan dan kerisauan adalah al-ghaflah, kelalaian, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari qiraatul Quran dan mentadabburinya. Fal-ghaflatu tujibul wahsyah, kelalaian ini memunculkan kerisauan, kegelisahan, keasingan, rasa asing. Tidak enak kan kalau kita merasa diri kita asing. Coba seandainya kita bayangkan saja kita berada di satu tempat yang asing. Bagaimana kira-kira rasanya diri kita? Tidak tenteram. Sehingga di antara hukuman yang terkadang diterapkan oleh penguasa itu diasingkan. Iya, ke satu tempat tertentu, barang dia menjadi stres, kacau dia. Jauh dari tempat kelahirannya, jauh dari negerinya, jauh dari keluarganya, rumahnya, karena pusing, stres, kacau dia. Ya. Al-ghaflah tujibul wahsyah. Kelalaian seorang hamba menyebabkan kegelisahan, kerisauan, rasa asing pada hatinya. Wa asyaddu minha wahsyatul ma'siyah. Yang lebih dahsyat pengaruhnya daripada kelalaian adalah wahsyah, kegelisahannya ditimbulkan oleh dosa-dosa dan maksiat. Dan ini pun bertingkat-tingkat lagi. Semakin besar dosa yang dia perbuat, maka wahsyah, kerisauan yang dia dapatkan semakin besar pula. Wa asyaddu minha wahsyatu syirki wal kufri. Dan yang lebih besar lagi dari kemaksiatan adalah wahsyah, kegelisahannya dimunculkan karena sebab perbuatan syirik dan juga kekufuran. A'udzubillah minasyirki wal kufri wal ma'asi. Wala tajidu ahadan mulabisan syai'an min dhalika illa wa ya'luhu minal wahsyah bihasabi ma labasahu minhu. Tidaklah engkau mendapati seorang pun dalam kondisi terus-menerus berbuat sesuatu dari dosa-dosa dan maksiat yang telah disebutkan tadi. Apakah syirikan, kekufuran, atau dibawahnya maksiat, atau yang lebih ringannya ghaflah, itu pun jelek. Maka illa wa ya'luhu minal wahsyah, melainkan kegelisahan akan meliputi hati dia. Ma bihasabi ma labasahu minhu, sesuai dengan besar kecilnya kadar dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Semakin besar dosa dan maksiat yang diperbuatnya, maka semakin besar pula ya rasa gelisah, rasa risau yang menyelimuti hatinya. Fata'lu al-wahsyat wajhah, sehingga kegelisahan ini, rasa asing ini menyelimuti wajahnya. Tampak pada wajahnya ini orang sepertinya dalam kondisi tidak nyaman, tidak tenteram, gelisah dia, takut, was-was. Wa qalbah, dan juga meliputi hatinya. Fayastauhish, sehingga dia senantiasa dalam kondisi merasa dirinya itu risau, gelisah, asing kepada Allah ataupun kepada sesamanya, bahkan kepada dirinya. Wa yustauhash minhu, dan orang yang bersamanya pun merasa tidak nyaman dengannya. Itu balasan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka-mereka yang berbuat dosa-dosa dan maksiat. Sehingga janganlah kita bermudah-mudah untuk melakukan dosa-dosa, dan kita ketika terjatuh kepadanya segeralah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaihi, di antara hukuman berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala campakkan karena sebab dosa-dosa dan maksiat adalah annaha al-ma'asi tasriful qalba 'anil istiqamah. Kemaksiatan memalingkan hati hamba dari keistiqomahannya, kelurusannya di jalan Allah, di agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita singgung sebelumnya bahwasanya istiqamatul qalbi adalah sabab istiqamah al-abdan wal jasad. Kelurusan hati adalah sebab utama dari kelurusan anggota tubuhnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam dada ini ada segumpal darah yang apabila dia baik maka seluruh anggota tubuhnya menjadi baik, dan apabila dia jelek maka seluruh anggota tubuhnya menjadi jelek. Sebagian ulama ada yang memberi misalkan, ya, hati ini dengan jasad seperti bahwasanya hati ini seperti raja, kemudian jasad ini seperti apa masyarakatnya. Kata para ulama lebih dari itu, ya, posisi hati terhadap anggota tubuh melebihi raja. Ya, anggota tubuh ini sangat cepat melaksanakan perintah-perintah yang diinginkan oleh hatinya, melebihi cepatnya rakyat melaksanakan perintah rajanya terkadang bermaksiat, ya, rakyatnya. Tapi kalau anggota tubuh belum pernah bermaksiat kepada hati, apa yang diinginkan oleh hati senantiasa dikerjakan dengan cepat. Ya. Dan maksiat ini memalingkan hati dari istiqomahnya. Ya. Dan kalau hati istiqomah tentunya anggota badan pun akan istiqomah, mudah dibawa kepada ketaatan-ketaatan, kepada kebaikan-kebaikan, seperti ranting yang basah. Ya, ketika ditarik tidak patah dia. Adapun hati yang sudah dalam kondisi menyimpang, kaku, kering, ya seperti ranting yang kering, ditarik patah dia. Ditarik kepada kebaikan, ketaatan, amal soleh, patah, enggak mau dia. Wa min uqubatiha anna tasriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Di antara hukuman yang timbul karena sebab dosa-dosa dan maksiat adalah bahwasanya itu semua bisa memalingkan hati dari kesehatannya dan kelurusannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang semula hatinya sehat, istiqamah, mudah dibawa kepada ketaatan-ketaatan, mudah dibawa kebaikan kepada kebaikan-kebaikan, berubah kondisinya dengan sebab maksiat yang diperbuatnya, ila maradhihi wa inhirafihi, kepada penyakitnya dan juga penyimpangannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang dari agama Allah, berbuat dosa dan maksiat, azaghallahu qulubahum, maka Allah simpangkan hati-hati mereka, Allah palingkan hati-hati mereka. Fala yazalu maridan ma'lulan la yantafi' bil aghdiyati allati biha hayatuhu wa salahu. Senantiasa dia dalam kondisi marid, sakit, ma'lulan, akut penyakitnya, menderita penyakit yang berketerusan. Maka kalau kondisinya seperti ini, la yantafi' bil aghdiyah, hatinya tidak akan bisa mengambil manfaat dari gizi-gizi, seperti nasihat, peringatan-peringatan, kalamullah Al-Quran, ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati biha hayatuhu wa salahu, yang mana gizi ini apakah berupa kalamullah, zikrullah, merupakan sebab dari kehidupan dan kebaikannya, itu tidak lagi bisa bermanfaat di sisi mereka hati-hati yang sakit. Karena sebab apa? Dosa-dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Karena sebab dia mengenteng-entengkan dosa dan maksiat. Awalnya dari yang kecil, gampang ini kan kecil, gampang istighfar. Terjadi lagi, istighfar lagi, menggampang-gampangkan lagi. Terus akhirnya dia menjadi orang yang bermudah-mudah berbuat dosa-dosa kecil, kemudian naik. Akhirnya dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Dan lama-lama dia, na'udzubillah, memudah-mudahkan dosa-dosa besar. Dan itulah tanda kebinasaannya. Fa'inna ta'thira dzunubi fil qulubi ka ta'thiril amrad fil abdan. Sesungguhnya pengaruh dosa-dosa terhadap hati itu seperti pengaruh penyakit bagi badan. Kita tahu badan seseorang kalau dalam kondisi sakit, apa yang dia bisa perbuat? Enggak bisa berbuat apa-apa, butuh bahkan bantuan orang lain. Tidak bisa digunakan untuk bekerja, mencari kemanfaatan dunia dia, tidak bisa mencari ma'isyah dan segala macamnya. Demikian pula hati kalau sudah sakit, ya niscaya anggota tubuh yang lainnya tidak akan bisa membuah-buahkan, tidak bisa akan membuahkan buah-buah amalan soleh. Lidahnya tidak akan mudah dibawa kepada zikrullah, qiraatul Quran. Kakinya tidak akan mudah untuk dilangkahkan kepada majalisul ilmi, kepada masajid, dan yang lain sebagainya, terhalang darinya kebaikan-kebaikan. Balidzunubu amradul qulubi wa da'uha, bahkan dosa-dosa itu merupakan penyakit dan keluhan-keluhan hati. Itu dosa-dosa. Hanya saja na'udzubillah wa nas'alullah ta'ala salamul afiyah, pemiliknya seringkali tidak menyadari. Adapun kalau penyakitnya menimpa sedikit sadar saja dari anggota tubuh, cepat-cepat dia sadar, cepat-cepat dia periksa, cepat-cepat dia obati. Tapi kalau yang sakit hatinya, maka kebanyakan dari kita lalai. Nasallallahu ta'ala salam wa afiyah, sehingga tidak berupaya untuk mengobatinya. Wala dawa ala illa tarkuha, tidak ada obat bagi penyakit hati kecuali meninggalkan sebab penyakit ini, yaitu dosa dosa dan kemaksiatan, bertobat kepada Allah menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Wa atfi' sayyi'atal hasanah tamhuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan-kejelekan itu. وقد اجمع السائرون الى الله ان القلب لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها. Sungguh mereka-mereka yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, cuma ada yang dalam kondisi lalai, ada yang dalam kondisi sadar dia sedang melakukan perjalanan sehingga dia sungguh-sungguh berbekal diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, wahai manusia, sesungguhnya kalian sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing membawa bekalnya sendiri-sendiri. Kata mereka, kata beliau rahmatullahi taala alaih, mereka-mereka yang berjalan kepada Allah dengan penuh kesadaran yang tinggi, sepakat bahwasanya hati ini tidak akan diberikan kepadanya cita-citanya yang tinggi dari kebahagiaan yang abadi, yang kekal, hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, baru di saat itu dia akan diberi apa yang dicita-citakannya. Wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimah, dan dia tidak mungkin bisa sampai kepada maulahnya, maulajia, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi selamat, diridhoi, ridha dari ridhoi, hatta takuna sahihah salimah, sampai hati ini dalam kondisi sahih, sehat, selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari berbangkit, di hari manusia-manusia seluruhnya dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Lihat, hari itu disebutkan dengan hari yang sama sekali tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak yang ketika di dunia mereka dibanggakan, dikejar-kejar, diperebutkan, yang bermanfaat juga mungkin di dunia, tapi di hari akhir itu sama sekali tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang selamat dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang menghendaki perjumpaan yang baik dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kondisi ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh dan janganlah dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Wala takunu sahihatan salimah hatta yanqaliba da'uha fayasiru nafsa dawaiha, dan tidak mungkin hatinya ini menjadi hati yang selamat dan sehat hingga penyakitnya tadi berubah menjadi obat, yaitu ditinggalkan sebab-sebab kemaksiatan tadi ataupun sebab-sebab penyakit hatinya tadi dari dosa-dosa dan maksiat, diganti dengan ketaatan dan amalan saleh, niscaya akan hilang penyakitnya. Wala yasihu laha dhalik illa bi mukhalafati hawaha, tidak akan mungkin terwujud hilangnya penyakit-penyakit hati dia tadi kecuali dengan dia berupaya menyelisihi hawa nafsunya, yang mana dikatakan inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbuk. Hawa nafsunya senantiasa manusia itu mengajak dia, menyeret dia kepada kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dia mendapatkan gantinya, hatinya menjadi sehat, menjadi sahih. Dengan cara apa? Menyelisihi hawa nafsu dia. Setiap kali ada hawa nafsu yang diinginkan, itu berupaya kita selisihi. Hawa nafsu mengajak dia ke barat, kita ketil. Ya, ketika kita hendak beramal soleh, hawa nafsunya mendorong untuk kita riya, ingin didengar, kita lawan. Ketika kita ingin sedekah, kemudian muncul hawa nafsu, bisikan-bisikan kebakhilan, eman jangan disedekahkan, segala macam, kita lawan. Dan senantiasa kita lawan, maka insyaallah hati kita akan berubah menjadi hati yang sahih dan sehat. Fahawaha marubuha, hawa nafsu adalah penyakit hati ini. Wa syifa'uha mukhalafatuh, dan penyembuhnya, penawarnya adalah dengan menyelisihi hawa nafsu itu. Yang ammaratun bisu. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nas wa la tattabi'il hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nas bil haqq. Wahai Dawud, sungguh kami telah menjadikanmu sebagai pemimpin, maka hukumilah manusia dengan kebenaran, dengan keadilan. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kau ikuti hawa nafsu. Iya. Fayudillaka an sabilillah, karena dia pasti hawa nafsu ini kalau engkau perturutkan akan menyimpangkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, kalau mereka manusia wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyambut dakwahmu, ketahuilah hanyalah mereka itu karena sebab mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa'ahu afa anta takunu alaihi wakila, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, apakah engkau bisa menjadi pemelihara atasnya? Fa in istahkama al maradu qatal aw kada, kalau penyakit ini menguat pada hatinya, qatal, saya akan membunuh hatinya, mematikan hatinya, atau kad, hampir-hampir membunuh hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah terbunuh hatinya, mati, terjatuh dia kepada kekufuran. Atau hampir-hampir membunuhnya, kalau sudah mati hatinya, apa yang bisa diharapkan ya darinya? Tidak ada. Ya. Sehingga dalam kondisi dia berjalan di muka bumi ini, hidup jasadnya tapi hatinya mati. Rasulullah taala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kama anna man naha nafsahu 'anil hawa kanatil jannah ma'wah, kadzalik yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilah. Sebagaimana orang yang dia senantiasa naha nafsa, menahan dorongan hawa nafsunya, dia nanti di akhirat kelak tempatnya adalah surga. Kata Allah, amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang dia dalam kondisi di dunianya takut kepada kedudukan Rabb-nya dan senantiasa dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Ya. Kadzalika yakunu qalbuh, ternyata surga yang akan diraih oleh mereka-mereka yang dalam kondisi senantiasa menyelisihi dan menahan hawa nafsunya itu bukan hanya di akhirat dia dapatkan, bahkan di dunia pun dia dapatkan surganya. Kadzalika yakunu qalbuhu fi hadhihi ad-dar fi jannatin 'ajilah, demikian pula hatinya di negeri ini yang fana dunia ini di dalam surga yang disegerakan. La yushbihu na'imu ahliha na'iman albatta, yang mana kenikmatan surga hati ini dengan sebab iman dan ketaatan ini, kenikmatannya tidak bisa diserupakan dengan kenikmatan dunia seluruhnya. Bal tafawutul ladzi bainal ni'maini na'imaini katafawutil ladzi baina na'imid dunya wal akhirah, wa hadha amrun la yusaddiqu bi illa man bashara qalbuhu hadha wa hadha, Bahkan perbedaan antara kenikmatan yang diperoleh seorang yang beriman yang sempurna imannya, amalannya, perbedaannya kenikmatan orang ataupun kenikmatan yang diperoleh oleh seorang mukmin di dalam hatinya dengan kenikmatan yang diperoleh dengan sebab dunia seluruhnya, itu seperti perbedaan nikmat dunia dengan nikmat surga. Kata beliau, wa hadza amrun la yusaddiqu bihi illa man bashara qalbahu hadza wa hadza, bashara qalbuhu hadza wa hadza. Perkara ini tidak mungkin dibenarkan kecuali oleh orang yang sudah merasakan yang ini dan yang itu. Dia sudah merasakan nikmatnya dunia seperti ini. Di sisi lain dia sudah merasakan pula nikmatnya surga hati yang diperoleh dengan sebab al-iman wal amalus saleh, baru dia bisa menarikkan. Benar, ternyata jauh-jauh lebih nikmat kenikmatan surga hati ini yang didapatkan karena sebab ketaatan dan amalan saleh. Dan mungkin perlu kita sebutkan satu contoh yang sangat baik, yaitu bagaimana keadaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sami'tu Syekhul Islam rahimahullah yaqul, saya mendengar guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada satu surga yang siapa saja tidak bisa memasukinya, niscaya dia kelak di akhirat tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Apa itu? Surga dunia, kenikmatan hati, iya, ketentraman jiwa yang diperoleh dengan al-iman wal amalu salih. Siapa yang dia tidak pernah merasakan di dunia nikmat ini, niscaya dia terancam untuk terhalangi dari nikmat surga yang kekalan abadi. Juga berkata kata Ibnu Qayyim Syekhul Islam kepadaku, lihat bagaimana subhanallah besarnya fadilah yang Allah berikan kepada beliau Syekhul Islam. Beliau sudah merasakan surga dunia. Kata beliau, ma yasna'u adaibi, apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuh untukku terhadapku untuk menyusahkanku? Apa? Apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku untuk menyengsarakanku, untuk menyusahkanku? Apa? Tidak bisa. Kenapa? Ana jannati wa bustani fi sadri, saya surga dan kebun saya dalam hati ini. In ruhtu fahuwa la tufariquni, kalau saya safar surga ini tidak meninggalkanku. Inna habsi khulwah, kalau saya di penjara, itu penjara itu keindahan tersendiri bagi saya, kelezatan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan, kedamaian bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa qatli shahada, kalau saya mati dibunuh, syahid yang saya peroleh. Wa ikhraji min biladi siyahah, dan kalau saya diusir, diasingkan dari negeriku, siyahah, ini jalan-jalan. Siyahah, jalan-jalan tamasya, refleksi. Kenapa demikian? Beliau sudah mendapatkan ya kenikmatan hati, surga hati, karena sebab al-ilm wal amal salih wa taqwa yang beliau ada ataupun yang beliau ada padanya. Juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim, untuk kita mengetahui bagaimana nikmatnya daripada kenikmatan hati ini yang di hati yang dimunculkan ataupun dihasilkan dengan sebab al-iman wal amal salih, dan juga sabar menahan diri dari tuntutan dan dorongan hawa nafsu. Kata beliau, ra'aitu ma ra'aitu ahadan athyaba 'ishan minhu, sungguh saya belum pernah melihat seorang pun yang kehidupannya lebih lezat, lebih nikmat dari Ibnu Taimiyah. Ya. Sama sekali belum pernah, tidak pemilik harta, pemilik gedung-gedung yang mewah ataupun raja ataupun penguasa, tidak ada yang kehidupannya lebih nikmat daripada kehidupannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma'ama kana minhu min dhiqil 'ish, padahal kehidupan beliau sangat susah, sangat sempit, sangat miskin. Wa khilafur rifaha wa khilafur rihafiyah rahafiyah wan na'im baldidduha, beliau kehidupannya jauh dari kemegahan, dari kenikmatan, bahkan yang beliau rasakan lawannya hidupnya penuh dengan apa adanya. Wa ma makana fihi minal habsi, disertai dengan keadaan lain di mana beliau dipenjara oleh penguasanya karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah ini dari serangan mereka ahlul bidah. Wa tahdid, juga beliau ditimpa ancaman-ancaman pembunuhan. Wa huwa ma'a dzalik min athyabin nasi 'ishan, bersama dengan itu semua hidupannya serba susah, serba miskin, ancaman pembunuhan, siksaan penjara. Wa ma dzalik, bersama dengan itu, min athyabin nasi 'ishan, beliau adalah orang yang hidupannya paling nikmat. Wa asrahun sadra, dan dadanya paling lapang. Apa yang bikin lapang? Harta benda kan tidak ada. Teman-teman yang membela enggak ada. Di penjara oleh penguasa. Wa quwwahum qalba, paling kokoh hatinya. Wa sarruhum nafsa, jiwanya paling berbahagia. Taluhu nadratun na'imi 'ala wajhi, terpancar kebahagiaan itu di wajahnya. Enggak bisa dibohongin, kalau orang bahagia tampak pada wajahnya. Begitu pula orang sengsara akan tampak di wajahnya. Wa kunna idza, sampai-sampai kami, kata Ibnu Qayyim, murid-muridnya ini, idza ishtadda bina al-khawf wa sa'at minna adh-dhunun, apabila kami ditimpa rasa takut yang sangat karena ancaman-ancaman kejelekan dari musuh-musuh ataupun penguasanya. Wa sa'at minna adh-dhunun, sudah kita berprasangka jelek, hancur kita, binasa nih, bakal mati kita, disiksa kita. Maka kami jalan keluarnya, wa dhaqqa bina al-ard, dan bumi ini sudah terasa sempit bagi kami. Ataina, maka jalan keluarnya kami datangi, kunjungi Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjaranya. Fama huwa illa an narahu wa nastami' kalamah, sekedar untuk melihat, memandang wajah beliau, mendengarkan petua-petua beliau. Fayadhhabu dhalika kullu wa yanqalib insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Tiba-tiba setelah memandang wajah beliau, mendengarkan ucapan beliau tadi, semua rasa takut, ya, dugaan-dugaan yang jelek, sempitnya hati, semuanya hilang lenyap dari dada kami, dan berubah menjadi lapangnya dada kami, menjadi kuat kokoh semangat lagi hati kami, tambah kuat keimanan kami, tambah tentram jiwa kami dengan segala macam ujian yang kami hadapi dengan sekedar memandang wajah beliau. Orang yang melihatnya merasa tenang, nanti nikmat juga hilang kesusahannya. Fa subhanallah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Qayyim, man ashhada ibadahu jannatah, zat yang telah mempersaksikan, menunjukkan kepada sebagian hambanya surga, qabla liqa'i, sebelum dia melihatnya nanti di akhirat. Wa fataha lahum abwabaha, dan membukakan surga akhirat ini kepada orang tersebut, sebagian orang di antara Ibnu Taimiyah, fi daril amal, di negeri amal ini dunia. Sehingga dengan tampaknya surga akhirat di hadapan beberapa orang istimewa ini, fatahu min rauhiha wa nasimuha, sehingga bau harum surga serta anginnya sampai kepadanya. Sampai ini semua, mastafraha quwwahum, menyebabkan orang tersebut mencurahkan segala macam kekuatannya, waktu, segala yang dimilikinya untuk mencari surga tersebut. Wal musabaqah ilaiha, perlomba-lomba mendapatkannya. Ini fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim, itulah fadil Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Dan setiap muslim mendapatkan surga ini hanya saja bagiannya berbeda-beda sesuai dengan ilmu, iman dan amalannya. Semakin tinggi ilmunya dan juga semakin kuat imannya, semakin banyak amalannya, maka niscaya surga yang dia dapatkan semakin besar pula. Semakin kurang, maka semakin kurang surga yang dirasakan di dalam hatinya. Al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala alaih, wa la tahsab, jangan kamu kira bahwasanya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah lafi na'im, benar-benar di dalam na'im, kenikmatannya kekalan abadi surga. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat, pendosa, lafi jahim, berada di neraka jahim. Mungkin kita tunda saja ya, sudah ya, tunda apa lanjut? Di tunda, cukup ya, sudah kita sambung insyaallah pada kesempatan berikutnya. Ya, dari ucapan beliau, jangan kamu kira bahwasanya innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, hanya di akhirat saja. Ya, nasrullah ta'ala taufiq wa sadad, ya, wal amal salih, ya. سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.